spesial. Satu performnya dan sekaligus star setnya yang eksotis banget. Ada sosok artis yang mempunyai nama Fia. Masih bersama untuk Anda semuanya, Dika Production. Coba tangannya diangkat semuanya. Selamat malam. Nyanyi bareng ya. Mencoba bertahan, bertahan.